Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat seperti yang termuat dalam Al-Quran dan seperti yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya.